Is it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pariaman ke Bukit Tinggi, singgah Sabanta di Bunga Tanjung. Indak pantun, sekedar bercerita saja. Membuat tadi dari Pariaman, insyaallah kan ke Bukit Tinggi, singgah Sabanta di Bunga Tanjung. Bunyinya bentuk pantun. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehat? Insyaallah, tabarakallah. Kopiah bukan sembarang kopiah. Kopiah dibeli lantau perapat. Ceramah bukan sembarang ceramah. Ceramahnya angek dan sangat menyengat. Nah, itu meniru pantun Ibu protokol pembawa acara. Nah, sama-sama awak hormati ketua beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Hadir pula bersama kita tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, hadirin hadirat, bundo kanduang, wali nagari, nan gadang dak dibogala, nan ketek dak disabui namo, insyaallah sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu caronyo kalau awak ndak ingat cie-cie. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, nan alun babini dan alun basunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ado urang marantau sejauh mato memandang. Pitihnyo banyak, rumahnyo gadang, bininyo cantik, duitnyo indak terhitung. Lalu kemudian inyo mati. Mako pitihnyo akan dibagi-bagi, diambil di ahli waris. Betul? Rumahnyo akan dijual. Otonyo akan ditarik di aler di alun lunas. Cincin-cincinnyo akan diperebutkan anak menantu. Bininyo akan dipinang oleh brownies, brondong manis. Begitulah nasib manusia yang menyedihkan. Pagi iko sesudah sholat tahajud, sebelum azan subuh baku mandang, selesai berzikir menunggu azan, duduk ambo sebantam, membuka handphone, mencaliak berita. Keluar terbaca berita, pemilik rumah makan hebat orang kaya masuk rumah sakit karena tidak sempat makan, terlalu sibuk mencari makan. Aneh bin ajaib dunia ini. Tapi ada orang-orang Bunga Tanjung yang cerdas. Makanya tahu bahwa inyo akan mati, 8000 meter tanah inyo wakafkan tagak Masjid Baitul Makmur, orang sholat. Alun lah, alun lah. Aduh Ustaz Jelfatullah, tak nampak ambo tadi. Guru awak bersama, Buya Jelfatullah. Mudah-mudahan sehat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah itu 8000 meter persegi dan akan dibangun di atasnya Masjid Al-Makmur. Masjid iko tempat persinggahan deinyo berada di tepi jalan raya. Urang dan lalu lalang akan singgah mampir ke masjid. Mau ke mana? Ke masjid. Mau ke mana? Ke masjid. Mau sholat? Ndak, ke toilet. Andai inyo indak sholat sekalipun, maka urang nan bawa kap tanah iko dapet pahala. Betul? Apa lo betul? Inyo ndak sembahyang. Inyo kan masuk ke toilet. Man yassara an muksirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dimudahkan Allah urusannya hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit dan berat selain menahan buang air besar dan buang air kecil. Betul apa enggak? Jadi kalau ada orang membangun masjid mengatakan masjid hanya dipakai untuk sholat saja, maka toiletnya jangan dikunci. Kalau takut kotor bau tidak bersih, buka 1-24 jam. Supaya apa? Banyak orang nan dalam kesulitan hidup, sesudah itu lapehlah dunia rasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, investasi sekarang orang luar biasa. Ada namanya investasi ameh, ada namanya investasi tambang, ada namanya investasi duit. Tapi ada investasi yang tak putus sampai hari kiamat. Itulah dia investasi membangun masjid. Orang Bungo Tanjung cerdas. Orang cerdas bukan orang yang punya IQ 200. Orang yang cerdas bukan yang punya IP ampe. Orang yang cerdas bukan orang yang profesor, doktor. Orang yang cerdas adalah Al-Kayyis. Orang yang cerdas mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan dia terima sesudah dia mati. Iko tanah 8000 meter, semeternya bara di daerah awak di Bungo Tanjung yang strategis mahal. Tapi nyoba pikir, kalau ambo ambek pitih, maka itu hanya akan menjadi rebutan ahli waris. Tapi kalau ambo bangunkan masjid, maka itu yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, solat tahajud, solat duha, solat witir, malam orang beriktikaf Ramadan, maka 24 jam pahalanya mengalir. Sore ibu-ibu mengaji, itu yang akan menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya lah ado, pitihlah siap 2,5 miliar. Tapi tentu itu belum cukup kalau dihitung dengan jumlah yang diperlukan. Itulah maka bapak dan ibu panitia membawa kresek akan mengumpulkan pitih. Karena jangan sampai yang punya tanah saja dan masuk surga. Ibu-ibu juga ingin masuk surga kan? Nah, masuk surga 2000 pak acaranya. Maka dibawalah ini kresek-kresek. Coba kreseknya naik ke atas. Sebab ikan-ikan nang gadang banyak di atas. Ada ikan paus, ada ikan hiu. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Di tampek lain dibuat orang waktu menguntip piti untuk masjid itu biasanya kotak. Ada kotak basi, ada kotak aluminium, ada kotak kardus. Tapi di Bungo Tanjung iko sengaja dibuatnya karesek tembus pandang supaya nampak warnanya apa. Nah, iko memang cerdas orang Bungo Tanjung. Masuk piti ambo cak lihat nampaknya abu-abu. Masya-Allah, ndak baah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Dek apa tiba-tiba Buya berselawat? Tadi perasaan ambo tenang, tiba-tiba detak jantung ambo kau kencang. Apalah sebabnya? Rupanya kereseklah tiba dia teh. Kau namanya senjata makan tuan. Alhamdulillah, takbir. Masya Allah Pak Wali, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Itu caranya Bu. Kalau tadi itu tanang aja udah tak jantung sama tadi. Waktu menghadapi orang banyak, bapak-bapak, wali negari, DPRD, tenang. Tiba-tiba, apa kau? Rupanya kresek lah dake. Jadi kalau ada di antara ibu merasakan itu, capek awak berselawat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan memaksa jamaah. Ini hanya kasihan kepada jamaah. Karena kita semua akan mati menghadap Allah. Yang tua akan menghadap Allah. Yang muda pun juga sama. Yang sehat jangan bangga. Yang sakit jangan putus asa. Karena malaikat maut tidak pernah melihat akte kelahiran. Betul? Berapa banyak orang yang diponis dokter. Wah, ini sakit jantung koroner. Nampaknya tidak sampai hari Jumat meninggal. Rupanya ala 2 tahun. Ini duit sampai kini. Pak dokter itu pula dulu meninggal. Kita tak tahu kapan kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dibangun dengan tetes peluh keringat dan air mata perjuangan merantau ke kampung urang nan jauh di mato, lalu kemudian menyewa orang yang pandai menggambar, arsitek, pagi petang siang dan malam dicaliak baa bantu kamanyo, di maruang tamunyo, di malatak otonyo. Rumah ala selesai, urangnya pun nyawonyo selesai juga. Dianta kali yang lahat. Yatsba'ul mayyita salazun, yang mengiringi mayat ke liang lahat kuadu tigo. Nampak tamu mengiring jenazah ke liang lahat, maluhu haratonyo, oto nan mahal yang cantik akan mengiring ke liang lahat, tapi hanya sampai ke pelataran parkir. Nang kedua ahluhu, anak bini manangi, bini manangi hendak putui air mata, udah kanduan yang tahu manangnya ndak. Datanglah kawan-kawannya, basah baju nan eloknyo, sabar yo sabar, ambo bukan masalah sabar, iko utangnyo banyak. Ambo banyak kali menyaksikan orang mati di liang lahat itu waktu kan di kubur. Wan nangi ambo cak liat bininya. Kau masuknya ke dalam. Aga cek buyan ada di situ. Jangan bu, sabar, sabar. Jangan. Ambo ni yang saya ambo. Ambo tak ada larang. Ambo ingin mencari. Iyo nyo kau ingin masuk. Beko kalau ada orang mati, ada dia teh keluarganya ingin masuk. Jangan ditahan. Padia kan saya cak liat. Iyo enggak. Ini hanya sandiwara semata, guys. Tidak ada yang mau masuk ke dalam. Ambo tanyo sejujurnya. Kalau apa-apa kau meninggal, mau ibu masuk ke dalam? Indah ke sih, coba? Jaleh. Una mau tanjung, kau jujur. Kita akan mati. Jadi kalau ada orang ngece, Adinda, jangan pergi jauh lama-lama ya. Aku tak ingin setengah napasku pergi. Itu namanya sasa angu. Kita akan sehidup semati. Nggak ada, nana ada tuh amboi duit, kamu mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang betul-betul sehidup semati. Mana? Nih tanah 8000 meter akan sehidup semati. Dibawa ke depan Pak KUA. Saya wakafkan tanah ini 8000 meter untuk pembangunan Masjid Baitul Makmur Bungo Tanjuang tunai. Kecek nama narimo dari Yayasan Masjid Bungo Tanjuang Baitul Makmur, ambo tarimo tanah wakafnyo. Pak Kua sebagai saksi, diwekkanlah suretnyo namonyo akta ikrar wakaf. Dari tanah akta ikrar wakaf iko dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan Kota. Lalu kemudian dikualuakanlah suretnya, tidak ada nama awak di situ, dan ada adalah nama Masjid Baitul Makmur milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah, iko penting. Banyak orang ambo ndak perlu iko suret-suret iko, ambo lillah lillah. Iyo awak lillah, cucu awak berapa banyak cucunya menggugat tanah datuknya karena menganggap dulu tanah tak laku dijual, tak ada harganya. Tapi hari berganti musim berubah, tiba-tiba tanah 1 meter berharga 5 juta. Akhirnya tanah disita, masjid pun disita, karena orang tak takut kepada Allah. Inilah pentingnya hitam di atas putih. Hitam di atas putih, ada surat menyurat, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Ustaz, tidak boleh su'uzon. Betul, Islam tidak mengajarkan su'uzon. Tapi Islam mengajarkan kehati-hatian. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ambo biasanya diundang untuk meresmikan masjid. Tadi di kota Pariaman, berikut ini penandatanganan prasasti yang akan disaksikan oleh Bapak Wakil Wali Kota dan Wali Kota Pariaman yang akan ditandatangani oleh Han Mukarram Ustaz Abdul Somad. Ambo ndak pernah membebaskan tanahnya. Ambo ndak pernah ikut menggotong royong membangunnya. Pas meresmikan, tanda tangan ambo nan letak di situ. Tadi bayangan ambo di Bungo Tanjung, ambo tanda tangan jo. Sampai ambo cari, mama sajiknya. Rupanya peletakan batu pertama. Biasanya mas Haji dan ambo letakkan batu pertamanya, ndak bertambah batunya. Tapi di Bungo Tanjung berbeda. Mengapa? Karena modalnya sudah ada 2,5 miliar. Allahu Akbar. Meletakkan batu pertama Masjid Baitul Makmur Bungo Tanjung oleh Ustaz Abdul Somad. Untuk apa? Karena sampai masanya nanti anak kemanakan ambonan ado di Bungo Tanjung akan bertanya. Zaman sia dulu Mas Haji kau dibangun. Zaman Pak Wali. Sia nama letakkan batu pertamanya. Batu Patamo diletakkan oleh Ustadz Abdul Somad tahun 2022 tanggal 3 Juli. Di mana Ustadz tu kini? Lamati. Maka anak-anakku akan berkata, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Untuk Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah, untuk Ustaz Abdul Somad dibacakannya Yasin. Itulah yang kekal abadi, yang lain hilang. Hari ini ambo dimuliakan di muka Tanjung, diagih pentas, pakai karpet, pakai kursi, duduk di atas, mulia. Tapi kau ndak lamo, sementara pesta selesai. Kalau habis acara, sadonya akan turun ke bawah. Ndak mungkin ambo surang di atas. Tentang panitia berbisik, Buya, acara labi. Semua pesta pasti akan berakhir. Semua pasti akan mati. Semua pasti akan selesai. Bapak-bapak anggota dewan, paling lama 2 periode, 3 periode, bupati, wali kota, gubernur 2 periode, habis. Setelah itu KPK pun tiba. Bersih, alhamdulillah. Setelah itu apa? Yang kekal hanyalah masjid. Maku ambu maimbau kadun sana ambu kasadonyo nan ado di luar Bungo Tanjung, nan ado di luar bumi Minangkabau, dari Sabang sampai Papua, bahkan ado di perantauan di Saudi Arabia, di Malaysia, pulang ke kampung halaman. Engkau kaya bukan karena mobilmu mewah, engkau kaya bukan karena rumahmu hebat, engkau kaya bukan karena namamu besar, engkau kaya karena hatimu tak lagi ada dunia di dalamnya, sehingga mampu berwakaf untuk membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Maka yang mewakafkan tanah, ikulah orang nan rumahnya paling lapang di surga. Gadang rumahnya 8000 meter persegi, liang lahatnya sejauh mata memandang. Awak di liang lahat itu, Pak, ndak sampai pandangan kita sejengkal. Kok sejengkal? Orang di liang lahat itu matonyo ndak sampai sejengkal. Di apa? Sebab ujung hidungnya lengket ke tanah. Digali tanah liang lahat, dimiringkan ke kiri, ke kanan, madok ke kiblat, diambil tanah bule-bule, diletakkan di tengkuk, pinggang dan kaki supaya ndak tumbang telentang, lalu kemudian hidungnya menyentuh tanah. Kalau gitu pandangan awak tidak sampai sejengkal. Tapi ada orang yang alam barzahnya lapang. Siapa itu? Orang yang membangun masjid. Jadi kami, Ustaz, tidak ikut membebaskan tanah. Tadi nak masuk piti itu sekitar 5.000 rupiah. Insya Allah lapang juga. Cuma tidak terlalu lapang. Innamal a'malu binniyat. Kami yang tidak punya kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa usaha, sesuai kemampuan awak masing-masing. Kalau engkau seekor gajah, bawalah sebatang kayu kelapa. Kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula. Maka sebutir gula bagi semut, satu batang kelapa bagi gajah, dalam pandangan Allah itu sama. Tapi kalau engkau kaya raya, engkau seekor gajah membawa sebutir gula, itu namanya keterlaluan, beb. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua untuk kepentingan kita bersama. Orang-orang yang membangun masjid itu, kalau kita lihat dalam sejarah, bangunan nampa tamo di atas dunia ke masjid. Inna awwala baitin, bangunan patamo, wudi'a linnas, yang dibangunkan untuk manusia, lilladzi bi Bakkata mubaraka, yang ada di kota Makkah, itulah inyo Masjidil Haram. Mudah-mudahan awak panjang umur, urah rasaki sampai ke Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Itu masjid nang kedua, namanya Masjidil Aqsa. Hadis Nabi menyebutkan, nang pertama Masjidil Haram, nang kedua ya Rasulullah Masjidil Aqsa. Kam bainahuma ampek 10 tahun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah menuju Quba. Sampai hari Senin disambut dengan tala'al badru alaina, hari Senin Nabi membangun masjid nang ketiga. Itulah dia namanya Masjid Quba. hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, sampai hari Nabi di Quba. Hari Jumat dia bertolak dari Quba menuju Madinah. Alun sampai ke Madinah, solat Jumat, maka dibangunlah masjid oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengenang hari Jumat. Di masjid disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah. Setelah itu baru kemudian sampai Nabi ke Yasrib. Yasrib artinya tanah mati. Yasrib artinya tanah tandus. Yasrib artinya tanah banyak penyakit, banyak kuman. Dirubah Nabi karena namanya tak bagus. Diganti Nabi namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah yang terang benderang. Kita tak perlu merubah nama karena namanya sudah bagus luar biasa. Apa namanya? Bungo Tanjung. Cantik dan indah. Sampai kini ambo alun mancalian lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berilah Masjid Nabawi. Ada orang ingin mewakafkan tanahnya. Ini tanahnya ya Rasulullah. Nabi membeli tanah, tanah itu diwakafkan Nabi. Apa makasuinya? Sebab Nabi walaupun inyo sayyidul anbiya wal mursalin, walaupun inyo pemimpin Nabi dan Rasul, tapi inyo ingin dapat limpahan tanah wakaf. Jadi Masjid Nabawi itu panjangnya dari kamar Nabi 22 meter. Ko kamar Nabi ikut sampai Nabi mimbar khutbah, mabaina baiti wa mimbari, antara mimbar ambo dan tampe rumah ambo 22 meter. Ke belakangnya 5 baleh meter tanah wakaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raudhah, taman raudhah. Urang pai haji ampe juta urang kalau kuota zaman dulu, lalu kemudian sadonyo ingin masuk ke dalam 22 kali 5 baleh meter tanah wakaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini di Bungo Tanjuang sudah ada 8000 tanah wakaf, 8000 meter iko tanah wakaf. Sampai hari kiamat akan ditegakkan solat Jumat, akan berkumandang asma Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikolah orang yang paling berbahagia yang sudah mewakafkan tanah iko insyaallah. Dan dia teh tanah iko bukan cuma ado masjid, tapi ado namanya rest area. Rest bahasa Inggris istirahat. Area tempat lingkungan, area istirahat. Orang nan panik mengantuk dalam perjalanan panjang singgah, nampaknya rest area nyepun singgah. Tadanga suara azan, ayyala salat, inyo pun salat. Rest area ditampek lain dak ada tampek salatnyo. Ada surau musala tapi kotor, kamar mandinya bau, airnya macet tidak jalan, suara azan tak berkumandang, tak ada muazzin. Tapi Masjid Baitul Ma'mur insyaallah ada, terjaga, terpelihara. Kenapa? Karena saudara yang ada di perantauan tetap mengucurkan dana, yang ada di ranah Minang memperhatikan sejarah kesejahteraan masjidnya, maka insyaallah semua orang akan singgah lalu lalang. Dan akan dibangun pula klinik di atasnya. Ada ibu yang hamil tua, hatinya tentram karena mendengarkan bacaan Quran. Orang kalau sedang hamil tua ini takut, takut anaknya meninggal, takut tiba-tiba melahirkan, jantungnya tak normal. Maka kalau diperiksakan di puskesmas, baik. Tapi kadang puskesmas jauh dari masjid. Tapi begitu dibawa ke Masjid Baitul Ma'mur, masya Allah. Begitu sampai di klinik samping Masjid Baitul Ma'mur, didoakan oleh imam baca azan solat, lalu kemudian anak pun lahir. Bingung suami, siapa namu anak awak? Oh, dah lagi saja namanya Al-Ma'mur, sebabnya lahir di Masjid Baitul. Kan rancak ditanya orang, anaknya bertanya beko, ayah, yo, ayah dulu di mana lahir? Ayah dulu lahirnya di klinik dekat masjid. Itu mako namanya namu Bait Al-Ma'mur, sebab di masjid Al-Baitul Ma'mur. Bapak dulu lahir di mana? Ambo lahirnya waktu macet lampu merah. Di situ ambo lahir. Namanya siapa? Traffic light. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan hari ini adalah mengajarkan anak-anak kita. Ibu bawa anak-anak, bapak bawa anak-anak. Ini tujuannya apa? Supaya anak ini punya sejarah dalam hidupnya. Nanti kalau anak menantu cucu bertanya, tahu dengan Masjid Baitul Ma'mur? Masjid Baitul Ma'mur itu dulu ditagakkan waktu ambo kelas 5 SD. Waktu itu ada tabligh akbar, ramai orang. Anak-anak, tidak hanya kita ajarkan sholat, sejarah Islam, puasa di kelas, tapi langsung di alam nyata. Ini menjadi pelajaran bermakna buat mereka. Ma'akal tafa'af naita. Pitinan banyak dibalikan ke makanan, busuk. Wa ma'labis tafa'af laita. Pitinan banyak dibalikan ke pakaian, lapuk. Wa matasaddaq tafa'am daita. Nan dipakai lapuk, nan dimakan busuk. Masya Allah. Nan dimakan lapuk, nan dimakan busuk. Awak satu hari makan duo on setengah bareh. Satu hari, makan pagi, makan siang, makan malam. Satu bulan berarti 2,5 kilo. Satu tahun itu awak makan 100 kilo. Ambo biarpun kurus bantu iko, ambo lah membusukkan ampe ton 500 kilo bareh. Bayangkan itu berapa banyaknya yang sudah busuk, hancur dimakan cacing tanah. Pakaian tak titung, tabara, peci, jubah, nan lapuk. Tapi ada yang kekal abadi. Mata sadaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan dipakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang hadir bersama kita, ini orang-orang besar luar biasa. Nampak tamu ketua DPRD Padang Panjang. Nang kedua, Pak Haji Zulkifli Tanjung, Haji Samuel Datuk Maju Panjang. Ada pula ibu, ibu apa bapak kau? Widya Joni Sikumbang. Ada Pak Dr. Mawardi. Ada anggota DPRD Provinsi. Nah, itu semua insya Allah nampaknya gajah-gajah yang akan membawa batang kelapa. Awak insya Allah semut-semut keteknya saja. Semut pun kalau semutnya 3 kontainer luar biasa juga itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan hari ini, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amalu, putus. Ibu rajin baca Quran. Setelah meninggal dunia, ibu ndak lai baca Quran. Kalau ada ibu yang tetap baca Quran setelah meninggal dunia, heboh kampung awak. Aduh hantu kecil orang. Bapak rajin sholat duha, sholat tahajud. Setelah meninggal dunia, stop, istirahat, tak ada lagi. Itu makna in qata'a amaluhu, putus. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Itulah dia wakaf. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Apa lagi? Waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh, bukan somat. Anak-anak yang soleh, yang selalu ke masjid, yang mengumandangkan azan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta. Wala banun, tak ada gunanya anak. Harta tak berguna, anak tak berguna. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang tenang, karena sudah beramal soleh. Wal as, demi masa. Masa pagi berubah siang. Pagi Allah bersumpah, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, Allah bersumpah. Wad duha, masuk waktu siang, Allah bersumpah. Wan nahari idza tajalla, waktu petang, Allah bersumpah. Wal asr, masuk walau malam, Allah bersumpah. Wal laili idza saja, sekali lagi Allah bersumpah, waktu malam. Wal laili idza yaghsha, begitulah waktu akan berlalu. Awak idui iko bantu orang duduk di tepi sungai, air nan sudah berlalu, indak akan mungkin pulang kembali. Lalu kemudian masa akan datang, awak ndak tahu ana terjadi besok pagi. Makanan ado kini, itulah bisa awak pakai untuk menolong awak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma yafirul mar'u min akhih, saudara kandung tak dapat menolong. Wa ummihi, ibu kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri tak dapat menolong suami. Suami tak dapat menolong istri. Wa bani, anak-anak. Limo yang waktu di dunia selalu menolong awak, dakek dengan awak. Suami, istri, anak, ayah, ibu, tak dapat menolong. Yang dapat menolong hanyalah harta yang pernah kita pakaikan untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong. Wa yuthabbit aqdamakum, dia akan menguatkan kamu. Ustaz Somad, saya tak sanggup menolong banyak-banyak Pak Ustaz. Kamu nolong berapa? Saya menolong 10.000 rupiah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in tahtazil li sadaqatihi. Beko di padang mahsyar itu panas, tidak ada tenda. Hari ini kita dapat tenda, hari ini bapak dapat tenda, hari ini bapak ibu dapat tenda, hari ini ibu bisa bawa payung. Ambola banyak mencalia orang mati, alun ada orang Islam mati bawa payung. Ndak ada orang Islam mati buat tenda. Penyewaan tenda pun mati ndak membawa tenda. Lalu sampai awak benaung di akhirat tu di mana awak benaung? Ndak ada pokok kayu, ndak ada rumah. Watakunul jibalu kal'ihnil mampus, gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Ada orang yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Jadi nan bawa kap 2,5 miliar itu, insyaallah naungannya di padang mahsyar macam flyover di kota Padang. Tanangnya di bawah. Kalau nan 5,000 payung. Nan 500,000 tenda. Nan 2,000 karton kardus. Logika itu kan ndak dapat dibawa di akhirat bantu itu Ustaz, ya. Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amal yang kecil tapi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyyah, kata Abdullah Ibnu Mubarak. Berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niatnya tidak betul. Kita luruskan niat lillah, maka insyaallah Allah akan mengganti. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang mewakafkan di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti satu biji, ambatan sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin 100 habbah, satu cabang ada 100, satu biji disiram tumbuh 7 cabang, cek cabang ada 100 kali 7 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas karunia-Nya. Kita doakan mudah-mudahan yang sudah berwakaf, kalau dia berkeluarga, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan yang sudah berwakaf, anaknya soleh dan salihah. Yang sudah berwakaf didoakan malaikat, bukan ambo. Ambo nak mendoakan belum tentu makbul. Iko malaikat nak mendoakan. Ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadisnya sahih. Ma min muslimin yusbihu. Ada orang Islam yang bangun pada waktu pagi. Artinya inyo hidup sampai sore iko. Lalu kemudian inyo bersedekah, maka Allah kirimkan malaikat berdoa. Aka cik malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah bailah inyo ganti ya Allah. Orang bersedekah gantilah ya Allah. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersedekah? Allah maha adil, Allah kirim juga malaikat. Malaikat itu berdoa juga, doanya ada dalam hadis. Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan tak mau bersedekah, binasakanlah inyo ya Allah. Bukan doamu, doa malaikat. Jadi yang belum bersedekah, siap-siaplah. Binasa. Ambo nak percaya anu dikecekkan ustaz kau. Iko hadis, hadis pun ambo nak percaya. Ya ndak apa. Itu buktinya tetangga ambo. Inyo ndak ada bersedekah, rezekinya lancar, umurnya panjang, badannya sehat. Itu bukan nikmat, itu namanya istidraj. Istidraj artinya apa? Rezekinya berlimpah tapi tidak mendekatkannya kepada Allah, itu sebenarnya adalah istidraj, azab yang tertunda. Semakin banyak hartanya, semakin dalam kerak neraka, semakin panjang umurnya, semakin lama azabnya dalam neraka jahannam. Itu yang awak ngerikan. Kalau ada orang sakit, belum tentu azab. Kalau ada orang miskin, belum tentu azab. Kalau ada orang kebakaran, belum tentu azab. Boleh jadi karena Allah sayang, dengan itu titik baliknya menjadi taubat kepada Allah. Yang awak khawatirkan adalah rasaki banyak, umur panjang, badan sehat, tidak beribadah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang tidak beriman, kami mainkan mereka dengan istidraj. Mereka menyangka dapat nikmat, mereka merasa Allah lalai dan lupa. Wa umli lahum, kuulur, kata Allah, kuulur umurnya panjang, kuulur rezekinya lancar, kuulur jabatannya tinggi. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Mudah-mudahan kita selamat dari tipu daya ini, insyaAllah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang sakit menjumpai Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Ambo ko sakit Imam Abdurrahman bin Mahdi, beri berobat. Likulli da'in dawa, semua penyakit ada obatnya. Sudah berobat tapi tidak juga hilang sakitnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis, da'u mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan banyak-banyak bersedekah. Jadi kalau ada di antara bapak ibu sakit, datang ke pengurus Masjid Baitul Makmur, iko di gua 33 sak semen, iko batu kerikil, iko batu bata, niatkan untuk kesembuhan sesuai dengan hadis Nabi, da'u mardakum bis sadaqah. Pernah diterapkan orang, Ustaz, ya? Nama kitabnya Sa'ah wa Sa'ah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Aduh, orang sakit, pergi ke Amerika, adiknya orang kaya, orang Saudi Arabia, periksa. Kata dokter di Amerika, iko penyakit ndak ada ubeknya. Maka pulang saja ke rumah, makan enak, tidur enak. Bapak ibu, kalau pergi ke rumah sakit, kecek dokter, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, itu artinya malaikat maut ndak lama lagi dah tiba. Nyo pulang ke rumah, inyo taingik hadis Nabi, da'u mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Inyo pun bersedekah, bersedekah, bersedekah, bangun masjid, wakaf, infak sedekah. Sesudah itu cek terakhir, medical check up nyo pai ke Amerika. Dokter memeriksa, tiba-tiba dokter heran batanyo, makan apa? Biasa, makan pagi, makan siang, makan malam. Ada makan-makan obat tertentu? Tidak ada. Tapi ambo mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'u mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu ambo menyampaikan hadis da'u mardakum bis sadaqah, selesai ambo ke parkir, datang bapak-bapak. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ada sesuatu yang mau saya ceritakan Pak Ustaz. Apa itu Pak? Istri saya dulu di dokter kena penyakit kista sebesar duit logam dalam rahimnya. Kata dokter, ini mesti dioperasi, kalau tidak nanti jadi tumor kanker ganas. Cara ngoperasinya, rahimnya mesti dibuang. Kalau perempuan rahimnya dibuang, berarti tidak bisa punya anak lagi. Ibu-ibu kalau sampai ada kista dalam rahim diangkat, maka dia menangis. Ibu mesti dioperasi, rahimnya diangkat, tidak bisa punya anak, menangis istrinya. Tapi dia ingat hadis Nabi, da'u mardakum bis sadaqah, bersedekah, bersedekah. Akhirnya sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Cek lagi, begitu diperiksa oleh dokter, ternyata kistanya mengkerut, kecil-kecil, ketek-ketek, hilang. Akhirnya tak jadilah bapak itu membuka cabang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, da'u mardakum bis sadaqah. Dan itu bukan hanya untuk awak, ama awak nan sakit, anak awak nan sakit, awak bersedekah, meminta kepada Allah, bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, berkat sedekah ambo untuk pembangunan Masjid Baitul Makmur, berikanlah kesembuhan. Dalilnya ada dalam Sahih Bukhari. Ada tiga orang dalam perjalanan, turun hujan, masuk ke dalam gua. Tiba-tiba waktu mereka dalam gua itu menggelinding satu batu nan gadang menutupi pintu gua. Tiga orang terjebak dalam gua, didorong indak terbuka. Inyo inge, sedekah bisa menolong. Berdoanya kepada Allah, ya Allah, aku dulu punya pembantu. Pembantuku itu punya gaji. Gajinya mau kubayar, dia pergi. Lalu kemudian gajinya kubelikan kambing. Kambingnya beranak pinak, banyak kambingnya. Sampai suatu hari pembantuku itu datang. Aku panggil pembantuku, hei pembantu sini, kau masih ingat gajimu dulu? Ingat. Kenapa kau tak ambil? Aku lupa. Gajimu sudah kubelikan kambing. Ini kambing semua satu kandang, ambillah. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambing itu, satu pun tak disisakannya. Parah juga penen pembantuku. Ya Allah, kalau memang amal sedekah iko ikhlas karena engkau ya Allah, bukakanlah pintu gua. Terbuka pintu gua karena tawassul dengan Allah bersedekah. Itulah makna ayat. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Ya Allah, orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa betagu ilaihil wasilah. Bertawassullah dengan amal soleh. Jadi bapak ibu yang berwakaf, boleh dia berdoa. Ya Allah, berkat wakaf tanah 8.000 meter, jadikanlah anakku anak yang soleh. Tapi jangan kuat-kuat di muka orang banyak, beko khawatir awak jadi ria. Apalagi yang tidak terlalu banyak. Ya Allah, berkat sedekah 2.500 patang. Dah ngadik kawan sebelah apa kecilnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Shadaqah bisa menolak mati husnul khatimah. Bisa menolak mati su'ul khatimah dan orang mendapatkan husnul khatimah. Awak selalu berdoa pagi, petang, siang, malam, sore, subuh, tahajud. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Salah satu cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah dengan bersedekah. Datang ke pengurus, ambo yakin dan percaya yang kini alun memberi mungkin inyo khawatir atau indak membawa piti atau beko untuk permisi dulu kepada istri, istri kepada suami, atau mungkin mau bicara musyawarah dulu, tapi mohon jangan lama-lama, khawatirnya ada yang lebih cepat daripada musyawarah. Apa itu? Mati. Lalu kemudian nanti sesudah musyawarah mereka akan datang menelpon Pak Wali Nagari, menelpon Ketua Pembangunan Masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ketua Pembangunan Masjid Bungo Tanjung, Masjid Baitul Ma'mur? Betul, betul, betul. Berapa lagi semen yang kurang, berapa batu bata, berapa batu kerikil, apa lagi yang perlu? Bapak mau nolong? Enggak, Pak Tanjo sih. Tolonglah Pak. Iko bukan menolong awak, bukan menolong Pak Wali, bukan menolong orang Bungo Tanjung, tapi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap sultan-sultan yang abadi kalau dia membangun masjid, pai awak ke Sumatera Utara, mendarat di Kuala Namu, pergi kita ke Medan. Begitu banyak namo sultan kerajaan Melayu Delhi, tapi ndak ado awak nan tahu. Yang awak tahu hanya yang bangun masjid Al-Masun di depan istana Maimun. Tabang awak ke Kalimantan, begitu banyak masjid, tapi yang menjadi terkesan luar biasa, masjid di tepi sungai Kapuas yang dibangun oleh Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri, Sultan Patamo, nam membangun masjid kerajaan Sultan Al-Gadriyah. Begitu indah dan cantik. Dan menjadi orang Sumatera Barat kebanggaan luar biasa. Arsitektur masuk dalam 10 masjid terunik di dunia. Itulah dia masjid raya yang ada di Kota Padang. Ambo ditanyo di orang, Ustaz Somad tahu masjid raya Kota Padang? Itulah sampai ambo tahu siapa tang. Ikut membangunnya, indah. Kalau kita tidak mewakafkan tanah, kita tidak ada ikut gotong royong, paling tidak kita memakmurkan masjid. Jangan sampai awak wakaf tanah, indah. Gotong royong, indah. Bali batu, indah. Masajinya lataga, awak datang petang-petang. Iko nampaknya tiangnya miring, kospa. Iko kalau ada orang bantu Iko, antupkan kepalanya ke tiang. Supaya lurui nampaknya tiang itu. Likulli tasbihatin sadaqah. Kalau kau tak mampu bersedekah dengan harta, banyak-banyak bertasbih daripada cakap yang tak betul. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nak sanggup bertasbih? Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu pun sadaqah. Beko masjid, masjid Baitul Ma'mur sudah tagak berdiri, datang tinggal senyum saja. Bapak mau nolong? Mangga dari tadi senyum Pak, kece Ustaz Abdul Somad. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Jangan masajid lah tagak berdiri, jangankan senyum, nan dibawa ke masajid muko bantuak jeruk purut dipijak gajah. Napa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beko kalau ada orang di Pekanbaru bercerita, Ustaz Somad, yo, patang kami waktu singgah di Bungo Tanjung, aduh masjid rancak mana? Ana mau masjidnya Baitul Ma'mur. Ambo dulu nan datang ke situ. Ikut Ustaz membangun. Indak tausiah saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin ada sejarah dalam hidup kita, ada mencantol tersangkut sedikit nama kita, karena itu akan menjadi kenangan yang luar biasa setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua ini akan menjadi kenangan. Manusia diciptakan dari tanah, iduik dia teh tanah, menjual tanah, lamu-lamu akan mati masuk ke lubang tanah dan akan mati dimakan cacing. Lalu yang disombongkan ku apa? Apa yang awak sombongkan, yang awak banggakan? Jadi Ustaz Somad, awak kok sadonyo diciptakan dari tanah? Yo, sampai kini ndak ada orang diciptakan dari aluminium. Ada Buya, siapa? Robocop, itu ndak orang. Ada Buya dari basi, siapa tuh? Transformer. Aku tuh banyak nonton film kok. Awak dari tanah, mintin dari tanah. Kalau memang iyo dari tanah, maka sifatnya macam-macam. Ada yang suka buakap tanah, ada yang suka menggeser pancang sempadan tanah. Nah, mewakafkan tanah ikonyo dari tanah biasa. Dan suku menggeser pancang tanah inyo dari tanah sengketa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang kaya raya, yang tanahnya seluas mata memandang, yang asetnya tak habis tujuh turunan, itu semua hanya akan menjadi azab di hadapan Allah. Bagaimana hebatnya Qarun. Qarun itu Bapak Ibu di Mesir, di Afrika ada danau yo, namanya Danau Qarun. Mengapa disebut Danau Qarun? Sebab rumahnya, saratonyo habis masuk ke dalam, namanya Danau Qarun. Erannya awak, kalau ada orang di Bungo Tanjung menggali tanah, tiba-tiba cangkul itu berbunyi tok. Begitu digali rupanya ada periuk ameh, maka orang akan menyebut bahwa itu harato Qarun. Padahal Qarun di Mesir bisa pula periuk tanahnya sampai ke Bungo Tanjung, sakingkan kayonya Qarun. Tapi sampai kini ambo alun ado wasuo orang berkenalan memakai nama Qarun. Assalamualaikum Pak Ustaz Somad, ya kenalkan nama saya Qarun. Nah ambo orang menyebut namanya, sebab apa? Sebab haratonya hanya akan menjadi azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanah 8000 meter, ambo yakin dan percaya anak cucunya akan bangga. Tahu masjid di Bungo Tanjung 8000 meter? Yo, itu tanah nenek mamak kami, itu tanah datuk kami, itu tanah ayah kami. Kamu bangga ingin mengambilnya lagi? Tidak, kami bangga karena kami sudah menghilangkan rasa cinta harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ada orang yang amat sangat cinta kepada harta. Karajunya cuma dua. Jama'a malau wa'ad. Jama'ah menghitung, adada menghitung, jama'ah mengumpul. Alun lalok malam itu kerajonyo, menghitung mengumpul. Tanahiko, tanahiko, tanahiko, tanahiko, pitihiko, pitihiko, piko talalo. Mengigaunya pun pitihiko. Ah datang pitih. Aduh, donatur, langsung tiba pitih. Donatur awak Bapak Haji Zulkifli Samuel tanpa garis miring Pak Samuel Tanjung 500 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mangga disabui Allahu Akbar. Supaya awak mengembalikan iko kepada Allah taala. Begitu juga ibu nanti kalau dipuji anaknya, anaknya cantik ya. Alhamdulillah. Anaknya pintar ya. Alhamdulillah. Bapak bertuju. Anaknya ganteng ya. Alhamdulillah, sebut Allah. Sebab kalau tidak nanti masuk setan ke dalam. Anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Itu maka aku ajak bertakbir tadi. 500 juta, Allahu Akbar. 2000 rupiah, subhanallah. 1000 rupiah, innalillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang punya 500 juta dipakai balioto, otonya menabrak tiang listrik, kecelakaan, habis pitih berikutnya untuk memperbaiki. Ada pitih 500 juta dibalikan ke rumah, rumahnya bagus, keramiknya licin, kamar mandinya luar biasa. Orang masuk ke rumah itu sadonya bantu mencaliak kucing anggora. Dibalikan ke baju, inyo akan hilang usang. Tapi kalau dibangunkan ke masjid 500 juta, ikolah nan akan menjadi amal jariah. Bukan 5 tahun, bukan cek periode, tapi sampai hari kiamat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.